Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, para penuntut talabatul ilm, para penuntut ilmu sekalian, saya pun penuntut ilmu juga. Kita semua adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Kerana kita selama-lamanya menjadi penuntut ilmu, dan kita mahmakan sesiapa pun, kita adalah tidak mencapai apa yang dicapai oleh ilmuwan besar. Dan dalam masa yang sama, mereka masih ilmuwan-ilmuwan besar yang kita baca mengenai mereka, mereka masih lagi terus menjadi penuntut ilmu di dalam kehidupan mereka. Dan saya ucapkan pertamanya tahniah kepada yang telah mengharungi hampir setahun. Kitab orang habis dah, kitab saya tak habis. Dan juga kepada pelajar-pelajar ataupun kepada penuntut yang baru, yang saya tengok ramai ni, Masya Allah kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah. Kerana istiqamah tu yang penting. Nak hadir hari pertama tu ramai yang bersemangat, tapi nak beristiqamah. Hari ni mungkin saya cakap satu dua perkara, mungkin kita tak baca kitab, tapi kita sebut satu dua perkara untuk menggalakkan semangat kita menuntut ilmu, dan reminder untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang hadir. Kita tahu bahawasanya menuntut ilmu adalah merupakan ibadah, dan ini kita semua faham dan selalu diulangi sejak daripada kecil. Tuntut ilmu adalah ibadah, dan kita mesti menuntutnya kerana Allah Azza wa Jal. Dan ibadah, oleh kerana dia ibadah, ibadah Allah perintahkan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mengikhlaskan hanya kepadanya agama. Jadi oleh kerana ia ibadah, maka ibadah mesti dibuat kerana Allah Azza wa Jal. Dan kerana kita duduk dalam majlis ini, dalam majlis-majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah kita bila kita bertemu dengannya nanti. Dan oleh kerana sebab itu, maka kita baca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabi lagi guru. Sebab tu Quran yang pertama turun, semua kita tahu turun dengan Iqra, baca. Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis satu kitab, Ar-Rasulu Al-Muallimu. Ar-Rasulul Muallim, rasul yang merupakan guru. Tak ada dalam agama mana pun, rasanya memang tak ada lah, seperti mana ada di dalam Islam, yang mana menjadikan menuntut ilmu adalah trust dan ibadah yang besar. So kadang-kadang kita duk fikir nak pergi sana, pergi sini, nak ibadat-ibadat. Ada kita keluar, kalau kita keluar menuntut ilmu, ia adalah ibadah yang besar. Kadang-kadang orang pergi cari ibadah-ibadah yang kadang-kadang tak pasti, sedangkan menuntut ilmu pasti. Tapi yang menuntut ilmu, ilmulah. Kalau pergi kuliah, nak pergi dengar lawak, kan? Tapi ia tidak termasuk dalam menuntut ilmu. Cumanya menuntut ilmu oleh kerana ia ibadah, ia adalah satu, ada perkara yang berbahaya jika kita tersilap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahu tentang tiga jenis manusia yang disebut oleh Nabi SAW, inna awwalan nasu yuqda yawmal qiyamah. Orang yang awal akan, di mana Allah Ta'ala akan hukum mereka di hari akhirat kelak, yang disebut oleh Abu Hurairah. Tiga tu panjang hadis tu. Salah satunya ialah penuntut ilmu. Allah tanya dia, famadha amilta fiha, kau buat apa kat dunia dulu? Kau buat apa kat dunia dulu? Qala ta'allamtul ilm, aku belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, aku mengajar ilmu. Oh, takut kita. Faqara'tu fika al-Quran, aku baca Quran keranamu. Qala kadzabt, Allah tabohong. Walakinnaka ta'allamta 'ilm liyuqala 'alim. Tapi kau belajar ilmu liyuqal, supaya disebut dia ni orang alim. Wa qara'ta al-Quran liyuqala huwa qari. Kau baca Quran supaya orang kata kau ni pembaca Quran. Oh, sedap suara dia. Alim dia ni. Kata Nabi, Allah kata faqad qil, semua tu dah kata dah, dah orang kata dah kau pandai kat dunia. Dah orang kata lah kau alim, ini yang takut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, disentap wajahnya sehingga, dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Orang cerita orang alim masuk syurga, ada orang alim masuk neraka. Tambah pada zaman sekarang, ilmu ni macam-macam orang belajar. Orang belajar kena nak sijil pun ramai, kan? Tak salah lah ambil sijil tu, kaedah dunia. Tetapi orang belajar kerana orang kata pergi jadi ustaz lah. Jadi ustaz senang dapat duit, modal yang aliok lah. Supaya orang kata kita alim. Dan ini bahaya apabila kita belajar kerana nak bertengkar dengan orang, nak berlawan, nak berhujah dengan orang. Sebab tu dah, ini saya nak remind dia saya. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang lain yang riwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW sebut, kata man ta'allama ilman yubtagha bihi mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Man ta'allama al-ilma, siapa yang mempelajari satu-satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana ilmu tu patut cari redha Allah, la yata'allamuhu, dia tak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, dia hanya belajar untuk dapat habuan dunia saja. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, dia tak akan cium bau syurga pada hari kiamat. Dalam satu sudut, kita selalu orang baca hadis tentang tuntut ilmu jalan ke syurga, tapi ada juga tuntut ilmu masuk neraka. Sebab tu ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat penting. Daripada niat yang ikhlas, kita dapati zaman kegemilangan ulama-ulama yang ikhlas. Ulama dulu tuntut ilmu hebat. Semalam saya sebut tentang apa? Ali bin Al-Madini. Siapa dia Ali Al-Madini? Guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, yang dianggap alim di dalam masalah ilal hadis. Al-Bukhari tu hebat. Guru dia pun hebat, tapi ialah of course lah Bukhari cemerlang dalam al-ilan, bab ilan. Ali Al-Madini hebat ya ilmu, rojokkan dia mendaifkan bapa dia. Dia bagi tahu orang, pak aku daif. Hadis dia daif. Ikhlas mereka. Al-Waqi' Ibn Jarrah, Waqi' bin Jarrah ni hebat. Az-Zahabi kata, aina mislul Waqi'? Nak cari mana orang seperti Waqi'? Ilmu dia, lautan ilmu. Tapi dia, Az-Zahabi kritik dia pasal dia puasa tiap-tiap hari. Khatam Quran kurang pada 3 hari. Minum nabis. Nabis ni macam ayak tuak. Minum sikit dia tak mabuk. Tapi ahli Kufah, mereka minum. Waqi' bin Jarrah ni dia minum, tapi dia ni terkenal salih. Orang main minum rumah dia, dia jamu. Dia kata lebih halal daripada air sungai Furat. Sedangkan ada dalil-dalil hadis yang mengharamkan Nabi, tapi ijtihad dia qaul ahlul Kufah dalam masalah ni. Ini Ibn Taymiyah bahas panjang tentang masalah, kerana mereka bahas benda yang selain daripada innamal khamru min hataini syajaratain, khamar daripada dua jenis pokok iaitu tamar dan inab. Jadi mereka kata selain daripada tu, kalau sekiranya tak memabukkan tak apa. Ini ijtihad mereka yang ditolak, kerana benda yang sikit memabukkan banyak juga, yang banyak memabukkan sikit dia menjadi haram. Apa pun yang penting alim, dan ada PUC Imam Syafi'i dulu, orang belajar dia suruh hafal, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yahdi al 'asi. Aku mengadu kepada waqi' tentang lemahnya ingatanku. Imam Syafi'i hebat, dia kata lemah ingatan kita tak tahu kan. Hebat kan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata waqi', tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, kana ilmu tu nur, cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, la yahdi lil 'asi, tidak memberi petunjuk kepada orang yang buat maksiat. Waqi' itulah, walaupun ulama ada bahas Syafi'i bertemu dengan Waqi' ataupun tidak, tetapi yang pentingnya Waqi' Ibn Jarrah dan hebat. Waqi' kata bapa dia dhaif. Bapa dia dhaif. Abu Dawud, hadis yang kita baca ni, Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud bagi tahu orang anak dia bohong. Jangan ambil hadis anak aku. Ini semua manusia-manusia yang jujur nak ilmu. Kan senang, biasanya anak kita angkat kan. Kalau doa pun buat tak tahu dah. Tapi dia mereka bagi tahu. Imam Zahabi kritik anak dia. Dan saya pernah sebut tentang Al Harith bin Miskin, orang alam. Dengar, ingat lagi. Siapa dia Al Harith bin Miskin? Al Harith bin Miskin adalah guru kepada Al-Imam, guru pada Imam Nasai, Abu Dawud dan selainnya. Siqah. Al-Harith bin Miskin, alim hebat dalam hadis. Al-Harith bin Miskin. Dia diuji. Pada zaman pemerintahan Ma'mun, kerajaan Baghdad, ada isu khalqul Quran. Ini sudah satu bab panjang tentang khalqul Quran. Khalqul Quran ialah di mana Mu'tazilah klaim, kata bahawasanya antara perkara yang mesti diimani, Quran adalah makhluk. Kerana kita tahu, saya dah sebut, krisis pemikiran. Kerana Mu'tazilah ini, dia berdialog. Dia zaman Mu'tazilah, zaman hujah, penghujahan. Dia kira dua mazhab yang ideal dalam sejarah Islam. Sebab tu terlalu ideal, hancur. Islam ni sederhana, moderation. Satunya ialah mazhab Khawarij, ideal. Khawarij kata buat dosa jadikah kafir. Kalau ikut orang, kalau semua orang ikut mazhab Khawarij, mana ada orang buat dosa? Bagus ya? Secara logiknya macam baguslah. Kan? Tetapi Khawarij, pertama tak praktikal menyanggahi nas, dan Khawarij tak wujud, hilang dalam sejarah. Sekarang ada Khawarij di mana? Di Oman ada. Ibadi ini dia satu mazhab yang dia macam nak Khawarij lah, tapi dia taklah macam Khawarij dulu. Dia menganggap orang yang buat dosa, dia kadang-kadang tak kata kafir, tapi kekal di dalam neraka. Besar-besar. Tuan tengok, tahu Oman, hak pakai Oman tu. Dia mazhab dia Ibadi. Dia ambil. Okey. Ibadi tu pemikiran daripada Khawarij. Satu lagi ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah mazhab yang ideal. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah kata, semua orang kena berfikir. Kena mencari hujah. Sehebat-hebat. Semua benda. akal mampu mencapai. Jadi sebab bukan semua orang cerdik. Jadi zaman Mu'tazilah zaman yang penuh dengan penghujahan. Ramai orang Kristian masuk Islam. Hujah Mu'tazilah. Ramai agama-agama lain juga masuk Islam. Tapi apabila Kristian berhujah dengan Mu'tazilah, tanya tentang siapa Nabi Isa AS. Tanya Quran. Mula-mula penghujung. Quran ni apa? Kalamullah. Dia masa tu ilmu kalam dia tentang masalah qadim dan hadis. Ilmu kalamullah qadim. Sebab zat Allah qadim, azali. Qadim ni asal. Asal ni. Pasal apa qadim? Pasal dia kalam Allah. Daripada zat yang qadim. Ni kena nanti dalam ilmu falsafah. Pasal zat tu qadim, dia mesti qadim. Ini akan jadi masalah lagi dalam ilmu falsafah. Nanti perbuatan qadim ataupun tak. Ini saya tak mau bagi awal-awal ni pening kan. Pasal Tuhan tu qadim, masa perkataan dia mesti qadim. Pasal dia tu qadim. Pasal, tapi nanti ahli falsafah timbul pula. Ini menyebabkan berlaku pengkafiran antara Ibn Sina, Al-Ghazali dan seumpamanya. Jadi kalau perkataan qadim, perbuatan qadim lah. Okey, sekarang ambil perkataan qadim, pasal zat qadim. Bila dia, kenapa dia qadim? Pasal dia kalam Allah qadim sebab zatnya qadim. Jadi dia tanya siapa Isa? Isa, Quran kata kalimatullah, kalimat Allah. Yang dicampakkan kepada Maryam. Kalau Isa kalimatullah, Isa qadim. Kalimatuhu, Quran kata, kalimatnya. Jadi setiap yang qadim itu Tuhan, Isa Tuhan lah. Mu'tazilah jam. Letih macam ni. Jadi Mu'tazilah kata, tak boleh kata qadim. Mesti kata kalamullah makhluk. Suara, bunyi. Ini pun ada agak. Suara, bunyi pun satu. Betul juga tulisan. Tapi dia kata kalam tu sendiri makhluk. Golongan ahlul hadis, mereka tak mau terlibat dalam hal ni. Mereka tak mau. Imam Ahmad khususnya, dia kata kalamullah. Dia tak mau benda-benda ni. Kerana dia kata ini semua bid'ah. Duk main qadim hadis ni semua kalam, dia tak mau. Sedangkan Mu'tazilah menganggap bahawasanya ini penting. Apa yang tak kata, syirik. Nanti akan membanyakkan qadim. Termasuk Isa. Dia panggil dalam ilmu falsafah, ta'addudil qudama. Ta'adudul qudama. Kata orang pengajian lama, berbilang-bilang ia pada yang qadim. Kita lama kata. Maka akan banyak yang qadim. Jadi tak boleh. Jadi mereka jadikan ini sebagai satu dasar. Yang mana ulama-ulama diuji, qadim ke makhluk? Qadim ke makhluk? Termasuk Imam Ahmad kena dambangnya. Kerana isu ini juga, ini nanti dalam pengajian yang tinggi sikit, ulama hadis berpecah. Sehingga berkelahi dua tokoh yang rapat, iaitu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Yang asal dua sahabat yang rapat, tetapi berpecah sebab dalam menentukan penderian terhadap kerajaan dalam isu ini. Politik selalu bagi orang berkelahi. Imam Ahmad kena, ramai orang kena, sampai ada yang penjara sampai mati. Kepala bagi pihak Mu'tazilah Ahmad, juga nama Ahmad bin Abi Duad. Ramai, saya bukan nak cerita hal ni, tapi saya nak cerita pasal Yahya bin Al-Harith miskin tadi. Tapi Ahmad bin Abi Duad akhirnya ditewaskan oleh satu orang, budak orang biasa. Dulu saya pernah cerita dialog dia dengan orang biasa. Ulama dia bagi hujah-hujah, khalifah tak pi. Tapi bila satu orang biasa main hujah, khalifah kata betul juga pakcik ni. Kan? Jadi nanti kita cerita panjang pula bab tu. Itu satu. Ada pelajar saya pergi buat tesis tajuk tu. Okay. Khilaf para urwat hadis disebabkan fitnah khalqul Quran. Okey. Al-Harith bin Miskin dia antara orang yang dihukum oleh makmun sebab tak mau kata macam Khalid dengan macam mana pemerintah nak. Ni zaman Abbasiyah. Bila dia dihukum, lama dia duduk dalam penjara, akhirnya dia keluar. Tapi dia semasa zaman fitnah tu, Al-Imam An-Nasha'i, anak yang kemudian jadi anak murid dia, masuk pergi ke dia. Masuk pergi pakai kopiah, pakai baju yang nampak macam dengan polis. Kan dulu bukan ada polis, bukan macam ni, masuk macam dengan tentera apa, pasukan kerajaan. Dia memang dia habang Al-Haris bin Miskin, Alim Al-Haris bin Miskin, siqah. Dia kata, hadis ni, bagi hadis kat tu, cerita, maksudnya hadis, riwayatkanlah hadis pada aku. Cakap dia, cakap elok-elok lah. Dia tengok pelik. Dia suruh keluar. Ini space brand ke apa, ni mata-mata gelap nama majlis aku ni, hang keluar. Bila dia keluar, dia ni nak mengaji. Dia keluar, dia duduk kat pintu. Jadi dia dengar Al-Imam Al-Haris bin Miskin memulakan kelas dia. Dia pun dia baca, orang anak murid dia duduk baca kitab. Kitab hadis tu. Dia panggil qiraatan alaih. Qiraah alaih. Yang ni ada beberapa cara lah pengajian hadis. Satu guru baca, anak murid dengar. Satu anak murid baca, guru dengar. Dia baca tu riwayat guru tu lah. Dia baca, guru nak tengok betul. Macam tu lah. Jadi Imam Nasai nak tengok amanah dia, dia kata, akhbaran al-Harith ibn Miskin qiraatan alaihi wa ana asma'. Telah memberitahu kami, mengkhabarkan hadis itu kepada kami, Al-Harith bin Miskin, orang baca kepada dia sedangkan aku mendengar. Pasal apa orang duk, jadi orang ahli hadis duk bincang, pasal apa yang dia tambah sedangkan aku mendengar? Dah hang kata begitu. Akhirnya orang tahu cerita dia kena keluar majlis. Jadi dia tak mau dia tak mau supaya dia tipu. Dia memang tak termasuk dalam tu. Tapi aku kena keluar. Jadi qiraatan alaihi, orang baca wa ana asma', akunya dengar. Amanah dia. Dia tak sembunyi. Kalau kita tak payah. Tak payah habang kan. Okay, kita kena halau untuk guru. Selepas daripada itu Al-Haris terima dia sebagai anak murid. Sebagai anak murid. Dan ini kemudian berikut ni saya nak sebut tentang rehlah fi talab al-hadis. Kembara dalam menuntut ilmu. Ni kena ada kesungguhan. Kita ni, apa rekod kita dalam kembara mencari ilmu? Setengah orang sebab mak dia hantar pergi mengaji. Imam Ahmad, mak dia dulu orang nak pergi mengaji macam mana? Imam Ahmad tu daripada pergi sampai ke Yaman nak pergi ambil daripada Abdul Razak. Masa mak berpisah tu, ni nak pergi berjalan 1000 batu ni. Zaman dulu bukan ada kot ni, apa-apa hang WhatsApp aku lah. Tak ada kan. Kira mak bekalkan bekalan untuk pergi keluar ni. Belum tentu berapa tahun kemudian anak dia baru balik dah jadi alim lah. Kita anak kita hantar pergi asrama, sat-sat pun baru minggu ni hantar kan. Tak sat telefon, sat-sat nak pergi tengok kan. Dia teringat lah kat anak kan. Lepas tu telefon lagi, ada makan tak? Padahal dah bayar dah yuran makan kan. Ha, makan ke tak? Tanya. Bukan kata salah, bagus lah. Tapi sebab tu kita tak hebat. Kita nanti tuan-tuan, saya pun sama kan. Jadi kita kembang, dan kita tak lasak, tak ramai yang sanggup pergi jauh untuk menuntut ilmu, pergi cari betul-betul cari ilmu, bukan pergi cari orang nak buat lawak ke apa, cari betul-betul cari ilmu. Semalam kita baca hadis apa, siapa rawi hadis semalam? Siapa pergi kelas? Ha? Baru baca semalam, tak ingat dah begini. Kan? Semalam kita baca hadis-hadis siapa? Ha? Tahu rawi tu siapa? Ha? Siapa rawi tu? Jabir. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, dia dengar satu hadis tentang keadaan kiamat. Sebenarnya hadis itu daripada Abdullah bin Unais. Tapi dia tak dengar daripada Nabi. Dia beli satu kuda, unta, oleh kerana Abdullah bin Unais duduk di Syam. Dia pergi ke Syam daripada apa nama Madinah, pergi ke Syam sebulan perjalanan sampai ke Syam. Masa Abdullah bin Unais dah habis dah zaman, pakat pergi sahabat dia, pergi sana pergi sini, sampai ke sana cari Abdullah bin Unais, ketuk-ketuk pintu rumah dia, buka. Abdullah tengok-tengok Jabir, peluk dia, sahabat-sahabat dia. Ada, dia kata tak sangka jumpa. Dia kata ada satu hadis orang beritahu kau dengar. Alhamdulillah bin Unais baca. Saya tak betul-betul panjang pula nak baca dia. Dia tak apa. Yang tu saya komen. Supaya sebelum kau mati ke apa, aku nak dengar lah hadis tu sendiri daripada mulut Nabi, daripada yang kau dengar daripada mulut Nabi. Nak balik je lah. Masya Allah. Kita pergi mengaji. Kan? Sebab kembara menuntut ilmu penting. Dan sabar mereka dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang hak alim dah dia nak cari ilmu. Dia antara orang alim hebat, Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain alim besar. Riwayat hadis. Pada zaman sebelum krisis Khalqul Quran tadi, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, mereka selalu bersama. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok Ahmad wa Yahya. Tapi duka cita, pada akhir hayat kedua-duanya berpisah. Sehingga Yahya bin Ma'in menangis kerana Imam Ahmad tak mau jumpa dia. Tak firm dalam pendirian. Bahkan Imam Ahmad kata, Yahya bin Ma'in ni mungkin terkena doa Syuja' ibn al-Walid. Syuja' ibn al-Walid ni, ni cerita lain. Ni cerita lain, ahli hadis. Lagi cerita habis waktu. Saya cerita apa tadi? Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain alim. Fadl bin Dukain alim, ma'ruf. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, dia pergi. Yahya bin Ma'in ni dia alim. Dia selalu nak uji orang ilmu. Dia ni boleh riwayatkan kadang-kadang. Dia pergi majlis Yahya bin Dukain. Yahya bin Dukain dia duduk atas macam ni. Jadi anak murid dia duduk bawah macam ni. Jadi Yahya bin Ma'in dia ambil hadis-hadis Al-Fadl bin Dukain, dia pergi tukar hadis orang yang sezaman dengan dia, tabaqat dia juga. Ni dalam ilmu hadis nanti kita belajar tabaqat. Dia tukar dia tu, boleh tukar sanad-sanad. Dia bubuh kepada nama Al-Fadl bin Dukain. Dia nak tengok orang tua ni keliru ke tak. Dia nak bagi sendiri, dia tak berani. Dia suruh salah seorang anak murid yang juga siqah, nama dia Ahmad bin Mansur Al-Rumadi. Jadi dia kata, ni habis majlis lagi, habis bagi ni apa nak, macam kitab ni, supaya tengok hadis-hadis ni. Imam Ahmad abang kata, Imam Ahmad kata, la taf'al, inna rajula sabt, jangan buat, kata Imam Ahmad. Yahya bin Dukain ni sabit kukuh, anda uji dia apa-apa, dia nak buat juga. Habis ni bagi petah dia. Ahli hadis cerita, Al-Fadl bin Dukain tengok tu mata dia tasian bulat. apa ni? Dia tahu bukan hadis dia. Dia duk ingat bila campur-campur tu kan sanad tu dia keliru. Dia tengok kepada yang bagi tu tadilah Ahmad bin Mansur Ar-Rumadi tu. Dia kata wa amma hadza la tajra'u an yaf'ala hadza. Hang ni tak berani buat benda ni. Dia tengok dia tengok Imam Ahmad wa amma hadza fa adabun min an yaf'ala hadza. Yang ni kalau hang pula hang orang beradab, hang tak buat benda ni. Wa amma yaf'aluhu hadza. Yang buat dia ni. Masa tu Imam Ahmad duduk belah kanan. Yahya bin Ma'in duduk belah kiri pasal dia bagi kedudukan dia orang hebat. Hak tadi tu dia bagi duduk tengah lah. Al-Fadl bin Dukain tendang Yahya bin Ma'in. Lentang. Cengih dah. Dia tendang. Jatuh dah. Ini cerita alih dia. Bangkit Yahya bin Ma'in. Pergi cium dia. Kata. Pergi cium dia kata. Ditendang dia kata. Apa alayya taf'al gitu. Kak aku hang buat macam ni. Imam Yahya bin Ma'in bangkit cium dari Fadl bin Dukain. Dia kata jazakallah anil islami khairan misluka yuhaddis. Allah Ta'ala bagilah pahala banyak kepada engkau di atas khidmat kau pada Islam. Orang seperti engkau lah memeriwayatkan hadis. Kata Yahya bin Ma'in, tendang dia tu lebih aku sukai daripada semua benda. Pasal dia sah, tak salah. Tapi saya tak tendang. Tapi menuntut ilmu memerlukan kesabaran. Saya cerita. Kita semalam hadis kita siapa riwayat? Okey. Dan rehlah fi talab al hadis. Ahli hadis ni ditulis. Kadang-kadang mai ngaji, hadap mengaji ni cekak-cekak lah. Mana bawa buku semua pakai ingat lah kan. Sebahagian tu. Ulama hadis memang apabila nak alim, dia tak payah pakai pena. Tapi awal mereka menulis. Ibn Hibban Al-Busti, dia alim. Dia guru dia apa? Guru dia Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah, dia Ibn Hibban ni, dia pergi minat dengan guru dia Ibn Khuzaimah. Dia kena tanya guru dia. Orang ni banyak orang duk tanya. Lama-lama dia lemah perut lah kan. Kawan pun nak rehat juga. Tanya-tanya. Dalam perjalanan dia duk tanya-tanya. Dia tanya dia tulis. Dia tanya dia tulis. Satu hari dia tanya, Ibn Khuzaimah kata, tanahha anni ya barid. Pi tepi sikit. Tak usah duk kacau aku, weh lembab. Dengan duk kacau aku, weh lembab. Lembab lah, barid dia maksud sejuk. Ibn Hibban bangkit, pi tulis dalam kitab dia. Kata guru ku, tanahha anni. Tepi sikit, wahai lembab. Dia kata, orang tanya Ibn Hibban, apa yang tulis? Aku apa pun syekh kata aku tulis. Kata, aku nak ingat. Iskandar itu kataan, nasihat dia kat aku, lembab. Aku, tanaha anni ya barid. Saya jauh tak habis tajuk untuk sembang. Antara ini antara adab menuntut ilmu. Dan para ulama sebut banyak adab lah. Saya nak sebut satu dua benda. Salah satu adab kita pada orang Malaysia. Bukan adab lah. Macam mana? Pasal apa kita belajar malah? Boleh. Salah satu sebab lah. Orang Malaysia ni obesiti kan. Kita semua gemuk kan. Bila makan banyak dia mengantuk. Sebab tu ulama dulu dia sebut antaranya kena jangan kenyang sangat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kita pun tahu Nabi kata mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak, anak Adam tak memenuhi apa? Bekas yang lebih buruk daripada perut dia. Hasbu adami luqaimat yuqimna sulbahu. Cukup berapa suap yang menguatkan belakang dia. Tapi kita letih, jenis makanan banyak kan. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu, jika dah dia tak boleh nak teringin nak makan, fasulusu lit'am, 1/3 untuk makan, wasulusun lisyarab, 1/3 untuk minum, wasulusun linafs, untuk nafas kan. Tapi kita mana ada orang belajar sampai lapar. Imam Bukhari riwayatkan dalam perjalanan dia belajar sampai dah tak ada dah. Imam Bukhari punya ingat, sehingga aku tak dapat mengira berapa kali masuk keluar Baghdad. Pun nak cari guru, pi ambil hadis dan makan pokok-pokok kayu dalam perjalanan. Sekarang orang senang. Saya ada anak pun, dia tanya cukup duit tak? Kan? Tapi kita susah hati. Dulu tak susah hati. Dulu saya belajar di Lanai. Pondok Lanai. Dia kata, dia tak pernah belajar pondok. Saya belajar pondok. Saya masuk pondok Lanai. Jadi saya dah belajar baca. Masa itu kita Al-Ahkam As-Sultaniyah. Saya pergi belajar. Ada di pabak halakah kat Sultaniyah. Dan saya duduk pondok. Duit tak ada. Ayah saya orang susah. Kita budak-budak tak tahu nak makan macam mana. Last kali tak tahu nak makan apa. Pi ambil 5 bali siapa luruh bagi. Pi goreng. Tak boleh makan. Pi bukan bubur dalam perayuk. Mana nak bagi jadi masak juga tu. Nak boleh. Pasal kayu bersikat. Kami sewa rumah. Lepi bolang. Kayu bersikat. Nak duduk pondok. Masa tu budak-budak pondok marah. Kami pakai seluar. Pondok tu pantang pakai kain kan? Kita kayu bersikat. Duduk rumah sewa, makan tak ada. Tapi tak, akhirnya hidup juga kan. Hidup juga ha? Lepas tu terlebih makan pun. Antara adab bila menuntut ilmu itu, sebab tu dia kata jangan mengantuk lah. Asalnya makan tak apa, tapi orang bila makan tak larat lah. Kemudian tak ingat, kenyang, mari pagi-pagi tambah ada ekon pula, duduk sini duduk mata duduk buka tutup buka tutup, lain orang tulis, lain orang habak, lain yang dia tulis, minggu depan tak ingat dah. Dulu saya cerita apa, budak Malaysia belajar itu tak perasan ke tak ni, orang cerita tentang apa Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tentang Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Al-Syaibani, tentang pembahagian binatang-binatang yang halal dan haram ni. Universiti kat Jordan tu, dia duduk dengar tengok, kadang-kadang orang tengok dia akan faham. Macam tuan-tuan tengok saya duduk ni, belum tentu faham ni. Kena tengok mata dia pilih dia ni, pakai ni. Fikir mata ni. Mata kita tengok-tengok kita, tapi kita faham. Syekh saya dulu, dia tengok saya. Dia kata, hang tengok tu aku tahu, hang tak tahu apa. Betul masa tu. Saya duduk tengok, saya fikir benda lain. Kira dia tahu. Dia tengok. Ada orang dia tengok kita. Tadi mengajak dia tak tahu. Budak dia tengok itu mungkin tak tahu syarat ke apa kan. Dia kita duk cerita Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tentang pembahagian hukum binatang al-kalbul khinzir, anjing dan al-fil wal khinzir, apa nama babi dan anjing dengan khinzir. Lepas tu dia kata indahuma, di sisi mereka berdua pendapat kan. Dia tanya budak Malaysia tu yang tengok, man huma, siapa mereka berdua? Dia kata al-fil wal khinzir. Gajah dengan babi. Syekh tu ambil ketuk pula dia. Hang boleh kata kat tok imam, dua imam ni gajah dengan babi. tengok dia terlebih kenyang. Kemudian antaranya ialah beradab dengan guru. Ini salah satu bab yang penting. Zaid bin Thabit, Nabi sayang kat Zaid. Zaid bin Thabit Ibnu Abbas, dia pegang tali unta Zaid Ibn Abbas ni siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahli Bait. Kata Zaid, tanahha ya ibn ammi Rasulillah. Tepi. Jangan nak pegang. Wahai sepupu Rasulullah. Kata Ibn Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ya, demikian itu kami diperintahkan untuk buat kepada ulama-ulama kami. Hormat, pegang. Kerana hidup ni ada keberkatan. Dulu bila kita dengar orang baca kitab, orang doa kan, wali masyaikhina, doa untuk guru-guru kami. Allahumma ghafir li walidina, wali masyaikhina, kepada ibu bapa kami, kepada guru-guru kami. Berapa ramai di kalangan kita yang dia doa kat guru dia. Saya nak sebutlah untuk diingat diri saya dan tuan-tuan juga. Kita sibuk, kadang-kadang kita lupa doa untuk orang yang telah berjasa kepada kita. Sebab tu manusia ni kena ada masa yang dia duduk sendirian dia dengan Tuhan dan kemudian mengingati balik rahmat Tuhan kepada dia. Sesiapa yang tak berterima kasih kepada orang, dia tak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kadang-kadang guru-guru kita sebahagian yang telah mati dan kita pun telah lupa. Sebahagian mungkin ada, kita pun tak dan jumpa dengan kesibukan kita. Kita doa untuk mereka. Kita doa untuk mereka. Ibu kita, kadang guru-guru tu orang baik. Kadang-kadang kita tengok dia mungkin buat satu benda tersilap. Kita doa supaya Allah ampun dia. Dia silap. Cuma tadi riwayat tadi, Zaid dia minta kepada Ibn Abbas, arini yadak, wa marid, nak tengok tangan kau. Ibn Abbas bagi tangan, faqabbala yahda, faqabbalaha, dia cium tangan Ibn Abbas. Kata Zaid, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina, yang demikian kami diperintahkan untuk memperlakukannya kepada ahli bait keluarga kaum keluarga Nabi kami. Masya Allah. Tapi kita kadang-kadang kita tak doa untuk ibu bapa tu, kita doa guru-guru kita kena doa. Dan guru-guru kadang-kadang kita sedekah, orang sedekah untuk guru dah sampai. Kita ambil RM10, kita sedekah, kita bagi pahala, ya Allah bagi pahala ni pada guru kita. Boleh sampai. Hari itu kita baca hadis apa? Aisyah riwayat anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lelaki datang kepada Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftutulitat nafsuha, mak aku mati mengejut. Adunnu law takallamat tasaddaqat. Aku rasa kalau dia dapat cakap, dia nak sedekah. Dan sebagian kata afa tasaddaqa anha, sebagian kata alaha ajrun law tasaddaqtu anha, adakah dia dapat pahala jika aku tolong sedekah untuk dia. Nabi kata na'am, ya dapat pahala. Tanda terima kasih kita. Dan hadis ni, riwayat tadi menunjukkan bahawasanya bagaimana beradabnya dengan guru. Sebab tu kadang-kadang guru ni dia salah juga pandangan dia, tapi kita tak biadab, kita tak kurang ajar. Melainkan orang-orang yang kadang-kadang ini, sebab tu sebelum nak di samping belajar ilmu, antaranya belajar adab. Orang bila tak belajar adab, kasar bahasanya, maksudnya maki orang, maki manusia ni boleh je bahasa tegas, tapi dia jangan maki orang. Macam saya sebut. Kemudian ilmu kadang-kadang baru. Kita baru belajar. Kadang-kadang kita tak tahu menyeluruh lagi ilmu tu. Saya tengok di dalam apa? Kadang-kadang aliran salafi ini sendiri. Salafi-salafi ini. Bagus kalau dia nak ikut salafus salih. Tapi kadang-kadang dia tak faham konsep. Satu benda yang dibuat oleh sahabat, dia consider itu adalah merupakan manhaj salaf. Dia luas, dia bukan macam tu. Sahabat juga kadang-kadang ada perbezaan pendapatnya. Di Saudi, di mana munculnya golongan yang mana mereka ni kerja mereka mentahzir dan mentajrihkan. Tahzir, duk jangan ambil ilmu daripada orang ni, jangan ambil ilmu daripada orang ni, jangan ambil ilmu daripada orang ni. Kalau ada orang kut daripada ni, dia tak boleh, dia kata inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah merupakan din, kata Muhammad bin Sirin. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ini benar dalam konsep ilmu hadis, betul. Tetapi nak tengok tu, kita nak nilai tu macam mana? Ada bab yang pertama, ada perkara yang mungkin kita boleh ambil daripada orang lain juga. Yang bukan Islam pun. Boleh tak kita ambil ilmu daripada orang Islam? Boleh tak? Ha? Kalau orang baca hadis ni, riwayat kata-kata Ibn Sirin ni, ilmu ni ugama-ugama lah kan. Hatta kadang-kadang pendapat yang orang boleh ambil. Ha? Ratu Sabak. Nama Ratu Sabak? Ha? Nama? Balqis. Kata Siti Nurhaliza, Balqis nama dia. Ratu Sabak, dia bermusyarat dengan dengan kabinet dia. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni ma kuntu qati'an amran aku hatta tashadun, tolong bagi pendapat pada aku, aku tak putuskan satu perkara melainkan setelah aku ambil pendapat kamu. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilaiki fanzuri madha ta'murin. Kami kita geng yang kuat boleh mampu perang, tapi terpulanglah kau putuskanlah. Dia perempuan, hak ahli mesyuarat dia semua lelaki. Ni orang perempuan ni kadang-kadang bagus juga kan. Muhammad Ghazali kata ayat cerita dalam Quran tu, kira perempuan tu lebih baik jadi pemimpin daripada orang lelaki. Pasal dia bagi, dia bagi pendapat. Dia dia kata qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan. Satu perkataan dia, Quran kata wa kadzalika yaf'alun. Innal muluk, sesungguhnya raja-raja idza dakhalu qaryatan afsaduha, bila masuk satu kampung pejahanam kampung. Waja'alu a'izzata ahliha azillatan, dia jadikan orang yang hebat di kalangan mereka jadi hina. Quran kata wa kadzalika yaf'alun, macam itulah betul yang dia, memang macam itulah raja-raja dok buat. Kata Ibnu Katsir qala ar-rabb 'azza wa jal wa kadzalika yaf'alun, Tuhan benarkan perkataan dia, betul memang macam tu. Menunjukkan apa? Perkataan dia ketika itu dia adalah seorang yang kafirah. Quran kata betul. Boleh tak kita dengar pendapat orang yang bukan Islam? Boleh. Boleh, tapi dalam ilmu yang membabitkan riwayat berhubungan agama, memang kita tak boleh ambil, tak bolehlah ambil hadis daripada rawi-rawi yang yang muttaham, yang dituduh, yang daif. Itu pun ada perbincangannya. Tapi konteksnya, bila orang tak baru belajar, semangat nak ikut salaf pun pergi belajar ilmu hadis. Oh, dalam hadis rupanya ada bab al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil yang kita belajar. Jarh wa ta'dil. Yang ni jarahkan rawi. Hukum. Rawi ni tak boleh pakai, rawi ni tak boleh pakai. Jadi dia kata, tok guru kami telah jarahkan ni. Semua orang yang ditahzirkan, jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil, jangan mengaji. Dia nak buat jarah wa ta'dil. Oh, dia kata orang ni tak boleh pakai kerana syekh ni kata. Saya nak bagi, ini pertama kadang-kadang orang dangkal pengetahuan. Pertama, dia panggil al-jarhu mufassal. Bila orang nak tajrih, dia kena bagi bukti. Penghujahan. Penghujahan saja tidak kuat. Melainkan dilihat kerana al-aslu bara'atu zimmah. Dia panggil seseorang itu tidak dituhmah. Kalau ikut ilmu jarh wa ta'dil, jago-jago besar pada zaman Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, ini dianggap jago besar. Orang yang paling alim mengenai anak-anak murid Ibn Jisyab Az-Zuhri, iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kesemua mereka menghukum Al-Bukhari ditolak riwayatnya. Pada zaman Al-Imam Al-Bukhari, jago-jago ilmu hadis, dua razi yang hebat, Ar-Razian dia panggil, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, kata ditolak, bahkan matruk, tak boleh pakai hadis dia. Siapa dia tu? Al-Imam Al-Bukhari. Tapi ulama hadis dia timbang balik, benar ke tuduhan ni? Dia tak boleh kata orang besar tuduh ni. Tapi mereka timbang ilmu. Bila mereka timbang ilmu, maka mereka kata ada yang boleh pakai pendapat tu, ada yang tak boleh pakai, dan tuduhan pada Bukhari adalah tidak benar. Maka dengan itu, ini adalah merupakan perkara, dan antaranya ialah beradab dengan guru. Dan berikutnya, habis masa saya sebut dulu. Antara adab dengan guru ni, Nabi ajak salah satunya, malah Nabi sedang bercakap, dia jangan pun, kita jangan potong. Saya tengok orang mengaji universiti, saya tak mau sebut lah, dia penulis satu buku, tapi dia muda lagi masa tu. Jadi masa saya belajar di UAE tu, ramai tokoh-tokoh anak yang sekarang pun jadi tokoh-tokoh kat dalam dunia Islam ni, yang anak murid, ramai tokoh-tokoh ilmuwan sekali dalam kelas. Sebagai mereka ni muda, mereka dah menulis buku, tapi mereka masih muda. Sesekali saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili bila datang cakap, sama ada dalam majlis. Dia seorang ni, dia daripada Algeria. Dia memang ada buku tulis, taklah terang mana buku dia tu dibanding Wahbah Zuhaili tulis buku lagi banyak. Tak ada Syekh Wahbah cakap, dia lepas cakap, dia nak potong. Dia nak tunjuk kehebatan ilmu dia kan. Kita kadang-kadang tengok, ish, dia ni kata, hang bagilah ada bahasa sikit. Macam nak buat, sebab itu mempelajari adab. Kadang-kadang ilmu ada, adab tak ada. Cakaplah dengan bahasa elok-elok. Dia ni syekh, kata Fadilatul Syekh, law samahtum, Fadilatul Syekh, jika diizinkan, mungkin saya tafsir, nak minta, kami nak minta sikit penghuraian. Macam tu lah, be cross orang. Jangan. Sebab ada adab. Sebab kita pun dalam kelas ni, kadang-kadang kita belajar dengan adab. Sebab tu antara orang yang diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, orang yang belajar kena untuk liyumari, untuk dia bertengkar. Belajar untuk dia bertengkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati kita. Dan last kali saya nak ingatkan ialah ilmu ni rezeki Allah Ta'ala bagi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah faqih dia agama. Faqih dalam agama ni maksud dia faham agama. Bila dia hurai tu huraian agama. Kerana kadang-kadang orang mengaji ramai, nak jadi penceramah memang ramai boleh. Pandai ingat buat lawak, kadang-kadang boleh menyanyi sikit. Kalau tak boleh lagu Siam, boleh go Hindustan ke apa. Jadi orang pun kata, oh, dia tu bagus ceramah. Bukan kita kata tak boleh, tapi akhirnya kita tanya hang boleh apa? Dia boleh tu, dia kata oh lawak dia hebat. Suara dia sedap. Tak apalah. Itu kategori kriteria untuk orang menyanyi. Tapi ilmu fiqh lain. Kefahaman. Nabi kata man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah mahu kebaikan, Allah faqihkan dia. Kita kena doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untuk aku ilmu. Pagi-pagi doa, ya Allah tambahkan untuk aku ilmu. Sebab tu awal-awal antara doa yang kita doa bila dah pas solat pagi apa dah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon daripada-Mu ilmu yang bermanfaat. Kerana ada orang dia mengaji dia tak boleh. Allah tak bagi ilmu agama kat dia. Bukan kata dia tak ada kebaikan, mungkin Allah mahu benda lain kat dia. Tapi dia tak boleh. Orang berhujah, hadis apa, dia tak faham. Ceramah pandai. Bahkan dia kata, takkanlah nah hadis boleh palsu, takkan Nabi pun jadi palsu. Dia pun heran. Bukan Nabi palsu, hadis tu palsu. Kalau benda baik takkan salah, dia tak. Dia tak ada ilmu untuk faham. Bukan masalah baik buruk. Masalah menasabkan sesuatu kepada Nabi. Dan ini semua perlukan Allah bagi nikmat. Sebab itu kita doa supaya Allah bagi ilmu. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa pada Allah, Allah ajar kamu. Yang ni doa sembahyang malam-malam. Doa, ya Allah, Allah mafaqih ni fid din. Ya Allah, alimkan lu, faqihkan aku dalam agama. Nabi doa pun, Allah ma'alimhul kitab. Bawa pergi kat orang alim, suka doa. Sebab itu kita ada anak, bawa pergi kat orang salih. Bukan bawa pergi kat mufti. Bukan bawa pergi kat ustaz. Bawa pergi kat orang salih. Doa mereka mustajab. Tapi kita orang mari terpaksa juga lah. Sekarang kita menyumbung pula. Saya rasa, pergi bawa pada orang salih. Allah ma'allimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, alimkan dia kitab dan hikmah. Nabi doa. Kita doa untuk diri kita. Kadang-kadang kerana kecintaan, mungkin saya pernah cerita tuan-tuan, saya memang sayang kepada Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin. Saya belajar di Jordan, bukan di Saudi. Kali pertama saya hadir majlis Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin, saya tak kenal dah. Saya tahu buku dia, saya baca. Masa tu dia mengajar dekat Kaabah. Oh, orang. Saya tanya, mana ada Syekh? Siapa dia Syekh ni? Orang tu kata, apa? Bodoh, tak kenal. Anta la ta'raf. Ada Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin. Dia kata, ini ke Syekh Utsaimin? Saya, Masya Allah. Saya tengok kali pertama majlis dia. Ilmu dia ajaib, hebat. Saya doa kat Allah, ya Allah bagilah ilmu macam dia. Walaupun mungkin kita tak berhak kan, tak dapatlah ilmu apa. Dia tak, Allah lebih tahu, dia tak bagilah ilmu macam dia sikit pun, separuh pun tak ada kan. Tapi sayang tu menyebabkan akhirnya menggalakkan saya membaca juga buku-buku dia. Alim, saya tengok jawab ilmu alim Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin. Lepas tu saya selalu pergi, saya cium dari dia. Sehingga satu hari saya ikut dia. Saya ikut dia. Dia keluar dari masjid, saya duduk tengok. Saya ingat tak ada siapa. Dia berhenti. Dia berhenti. Dia ada polis duduk ikut dia. Dia ada nama Usam. Lepas tu dia kata, in kana lakum ta'atan li fala tattabi'uni. Jika kamu rasa kamu wajib taat pada aku, jangan ikut aku. Saya nak tengok dia bagaimana. Allah takdirkan saya. Lepas tu saya jadi tetamu. Qadimul Haramain masa tahun 2000. Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin ada lagi. Saya jadi penterjemah untuk dia. So saya dekat, dapatlah majlis dengan dia. Dia tak kenal saya, tapi dia cakap saya terjemah untuk orang Malaysia, untuk Malaysia dan Indonesia dan Brunei. Jadi saya terjemah tu. Tapi sayangkan ulama tu, saya rasa ada banyak manfaat. Sekurang-kurangnya kata, macam kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'a. Kata Imam Syafi'i tawadhu, aku sayangkan orang soleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan dengannya aku mencapai dapat syafa'ah. Padahal Imam Ahmad kata, tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau sayangkan orang soleh, engkaulah di kalangan mereka. Jawab Imam Ahmad bin Imam Syafi'i dalam syairnya. Salih. Mukhtar Syinqiti. Saya tengok satu orang apa nama Zainul Abidin Al-Azami, muhaddis, alim dia. Saya pergi ke India untuk ambil hadis daripada dia. Saya bawa surat daripada Syekh Muhammad Abu Lais, guru saya di UAE ni, masih dia. Saya pergi jumpa banyak Syekh lah, bawa surat untuk minta untuk mengambil ijazah hadis. Baca sanad lah, saya pun tahu tuan-tuan sanad bukanlah, tapi sajalah sebagai amalan. Saya hadir kepada Syekh majlis Syekh Zainul Abidin Al-Azami, alim di Saharanpur di India. Saya pergi masuk majlis dia, dia cakap Urdu. Lepas tu pi duduklah majlis dia. Kami dah daripada majlis lain lah di Durban sana, semua ulama-ulama dia tengok surat Abu Lais tu, dia layan kami, bagi penempatan, pergi rumah mereka baca hadis semua. Dapat special lah. Tapi bila pergi ke dia ni, dia pergi bila sebut nama Syekh kami, dia macam nampak tak apa-apa hati. Jadi dia kata buku yang Syekh hampa tulis tu, Ulumul Hadis tu, padanya ada beberapa kesalahan. Aku yang telah betulkan kesalahan tu. Dia hantar naskah tu pada aku. Dia hantar naskah pada aku. Tetapi apabila buku tu dicetak, dia telah terima kasihkan kepada semua orang. Tapi dia tak sebut nama kami. Kata. Kerana, bukan apa, sedangkan dia terkerabat kami juga. Kata. Kerana mungkin kerana kami ni maulana-maulana, sedangkan dia pentingkan dakatir, doktor-doktor. Jadi, kita pun terdiamlah bila dia kata macam tu. Nampak macam dia macam tak apa mau layan kita. Lepas tu saya kata kat dia, Fadilat Syekh, la na'rifuka illa min tariqi Syekhina Dr. Abu Lais. Kami tak kenal kamu melainkan melalui jalan Syekh kami Abu Lais. Wala na'rifuka illa khairah. Kami tak kenal kamu melalui kebaikan. Ma akhbarana anka illa kullu khair. Dia tak bagi tahu kami mana engkau, melainkan semua yang baik. Anta syaikh anta kada wa kada. Tapi dia diam. Jadi dia macam tak layan kami lah. Kami pun kata macam balik. Kita pun waktu kita nak tak betul, kami pun dah suzon dengan syekh kami. Duduk balik, apalah syekh ni dah nama maulat stok syekh dia bubuh apa ya, tak bubuh tu. Apa cerita macam-macam buku tu UAE je tak. Bila balik kami pun tak apa, tak ada rezeki lah. Sedangkan boleh beritahu kalau jumpa dia ni, hang minta dia doa, dia ni orang salih. Saya pun balik, tak tahu nak buat apa malam tu. Tiba-tiba orang situ semua kagum Syekh tu. Kalau jumpa, tiba-tiba rumah kami duduk, orang ketuk. Kami tumpang rumah orang. Buka-buka Syekh tu mai. Maulana tu, mari. Jadi orang yang duduk apa tadi, kalang kabut. Anak, saya tengok dia, saya pempi ke dia. Saya kata, Maulana kata, in tahtaj ila syait, au tahtaju an na'tiakum, fa na'tiakum. Jika kau mau, kami yang pergilah. Tak perlu Syekh mai. Dia melawak, dia kata, tajid. Jidukum ilai waktu al-asr wa jidukum ba'da al-isha. Dia kata, kamu main pahasak, aku main pahasak. Lepas tu, mula-mula saya buka tu, dia tanya, mana dua orang orang Malaysia tadi? Tu kami, saya pun pergi. Dia kata, besok bawa kitab Awail, main baca. Awail ni ialah awail kitab hadis Yang nanti saya akan tunjuk kita hadir. Yang dibaca untuk pengajian sanad. Saya pun ambil lah, tak apalah. Tapi sebelum tu, saya telah minta pada satu orang anak buah dia. Sebab saya tengok dia, tengok syekh ni duk makan sirih dia. Ha, tak bagi surah ni. Tengok dia duk makan sirih. Pernah saya fikir, saya kata kat kawan sahabat saya, kemungkinan juga bukan syekh kita tak mau masuk nama dia, mungkin pandangan dia tu tak ada. Kita duk tengok dia makan sirih kan, pakai kurta ya. Ada satu orang anak murid dia beritahu, buku yang dia tasih, dia perbetulkan tu, ada dalam library tu, dalam dalam pejabat dia. Kalau mau dia boleh ambil. Dia tadi tak marah lah. Ambil saat lah. Kami pun ambil, buka. Memang banyak yang buku yang baru cetak tu, ikut yang dia buat tulisan tangan. Cantik tulisan dia. Dia perbetul. Memang dia pandai dalam mengenai Sahih Ibn Hibban. Kata, oh, kami jadi, macam mana untuk syekh kita tak masuk ni? Kita pun jadi salah sangka kat sana pula. Kan? Besok kami pergi baca hadis dengan dia. Baca hadis dengan dia. Dia duduk kaki pacak je ni, dia ada, tahu ketok, ketok. Dia makan sirih, dia kerja buang sirih dalam tu. Jadi kami baca hadis daripada lama sampai umur pagi nak habis. Dia nak bagi habis. Tapi bila hadis tu kami baca salah cetakan saya, dia tahu rawi-rawi tu. Walaupun kadang-kadang dia macam tak pasti, dia panggil nak murid dia suruh buka belik kitab Rijal. Dia pun buka, dia tak salah nama. Masa tu kami tengok, dia ni hebat. Habislah dia ijazah kan, dan saya pun ada ijazah dia, ijazah dia. Bila saya semayang, saya pergi duduk tepi dia. Saya kata kat dia, Syekh, aku minta tolong supaya kau doakan aku. Saya ingat semayang syawal. Saya pergi masjid, dia ada tempat dia. Dia terus angkat tangan doa saya. Dia doa dalam bahasa Urdu, saya tak faham. Tapi apa pun saya kira dia doa baiklah untuk saya. Saya kadang-kadang bila teringat dia, saya rasa mungkinlah sebahagian kalau kebaikan yang Tuhan bagi, mungkin adalah doa kepada orang-orang yang pernah kita pohon mereka doa kepada kita. Di kalangan orang-orang salih. Pasal kita tak salih, dia tolong doa untuk kita. Ha? Dan bila saya balik, saya tanya syekh saya balik lah, pasal apa yang tak buah nama dia? Dia kata, aku dah bubuh dah nama dia, universiti pi buang dia nak nama-nama yang secara universiti ya. Oh, jadi itu tak betul kan? Pasal kita tahu. Masa tu duduk marah, apa pi buang? Pi buang kami kena. Tapi maksudnya, doa, jumpa orang soleh, minta dia tolong. Tolong doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat dengan doa-doa mereka ni, insyaAllah. Dan Allah berikan kepada kita ilmu. Maka saya banyak tamah habis masa. Ha. Lagi relaan siapa eh? Sana ada orang ambil masa dia. Kesian. Tak apa, ni semua untuk ilmu, dia tak tunggu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua. Banyak ni yang ikuti kelihatan. Ha? Banyak ni Ustaz Syarif? Weh, ramai eh. Harap-harap janganlah berkurangan. Ya Allah, tambahkanlah jumlah kami. Janganlah kau kurangkan. Ha? Ya Allah, janganlah kurangkan. Bagilah istiqamah kepada yang hadir ni. Ha? InsyaAllah. Ha? Ha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Yang mana sebelum mana saya nak mai tu, tolonglah ajar pelajar-pelajar baru ni nukhbatul fikar. Supaya saya tak payah ulang. Boleh? Pasal ni banyak pelajar-pelajar senior ni, tentang nukhbatul fikar. Nah, mudah-mudahan kita dapat memudahkan. Nukhbatul fikar ni kau apa? Complicated sikit. Ilmu dia, tapi insya-Allah dengan bersungguh-sungguh kan. Ni yang muda-muda ni, mudah-mudahan ni sekali je belajar. Daripada mana? Felda. Felda insya-Allah. Ada masa mai bagi. Okay, insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.